ilmu wahyu, ilmu din, ilmu agama. Dan di antara ilmu agama yang paling pokok adalah ilmu tauhid, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam nama dan sifatnya. Dan insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-37, bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma hal ahallallah wa tahlili ma harramallah fa qadittakhudum arbaba min dunillah. Bab barang siapa atau siapa saja yang menaati ulama al-ilmu dan umara, para penguasa, di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia telah menjadikan mereka itu, yaitu ulama dan umara itu, sebagai sesembahan selain Allah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Majid, bahwasanya menaati ulama alul ilmu atau alul ibadah atau penguasa di dalam maksiat kepada Allah itu termasuk ibadah kepada mereka. Karena taat termasuk ibadah. Maka ketika menaati selain Allah dalam maksiat kepada Allah, berarti ini beribadah kepada selain Allah. Maka beliau sebutkan ini termasuk syirik. Bahkan bisa termasuk syirik akbar, yang Allah tidak akan mengampuni apabila dia meninggal membawa kesyirikan ini. Apabila di dalam menaatinya dia mengetahui bahwasannya ulama atau umara atau ibadah itu menyisih syariat, lalu dia tetap mengikutinya dan menganggap itu boleh menaati mereka, mengikuti mereka yang menyisih syariat, ini syirik akbar. Dan sudah juga dijelaskan pada pertanyaan sebelumnya. Terakhir kita membaca perkataan Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah, kata beliau, wa hadza qad waqa'a fi katsirin minan nas ma man qalladuhum li'adami ihtibarihim ad-dalila idza khalafal muqallad wa huwa min hadzal syirr. Dan masalah ini banyak terjadi di tengah-tengah manusia berkaitan dengan orang yang taklid kepada orang lain sampai tidak mau melihat dalilnya. Mereka sudah tidak lagi melihat dalilnya karena sudah taklid, sudah mengikuti seseorang, menaati seseorang, sehingga tidak lagi mau melihat dalilnya walaupun menyelisih dalil, walaupun yang diikuti itu menyelisih dalil, tapi enggak peduli sudah. Maka ini termasuk kesyirikan. Walaupun ditunjukkan ini dalilnya menyelisih perkataan fulan, perkataan ulama fulan, enggak peduli. Yang penting saya sudah ngikuti fulan, ngikuti ulama. Ini termasuk syirik. Karena enggak lagi peduli dengan dalil. Tidak lagi mengikuti dalil. Kita lanjutkan perkataan beliau, Syekh Abdul Rahman Al-Usair rahimahullah, wa minhum. Ini beliau ingin jelaskan macam-macam orang yang sampai terjatuh dalam kesyirikan dalam masalah ini, yaitu menaati seseorang, baik itu ulama maupun umara atau alu ibadah. Wa minhum may yahlu fi dzalik. Dan di antara mereka sampai ada yang hulu, melampaui batas di dalam menaati ulama atau umara. Wa taqada annal ahza bidalil wal hala hadhihi yukrah aw yuharram. Sampai tingkatan hulu itu melampaui batas karena meyakini bahwasanya mengambil dalil dalam keadaan seperti ini sudah dibenci. Itu dalam masalah menyelisih ulamanya. Karena dia menaati ulama, mengenati ulama, akhirnya tahu tingkatan kalau mengambil dalil dibenci, bahkan diharamkan, dilarang, enggak usah sudah. Ini sudah ulama yang mengucapkan. Nah ini hulu sudah. Bahkan dibenci orang yang mengambil dalil. Dilarang orang yang mengambil dalil. Ini bahaya. Ini sudah perkataan ulama. Ini sudah arahan ulama umpamanya. Ini sudah bimbingan ulama. Bagus bimbingan ulama ini bagus. Tapi kalau sampai memalingkan seseorang dari dalil, ini yang berbahaya. Bimbingan ulama memang kita mengikuti bimbingan ulama. Kita mengikuti arahan ulama, tapi bukan berarti tidak boleh melihat dalilnya. Bimbingan ulama, arahan ulama itu pun dengan dalil. Bimbingan yang menyisi dalil tidak perlu kita ikuti. Arahan yang menyisi dalil tidak perlu kita ikuti. Sudah kita sebutkan pertemuan sebelumnya, bahwasanya dalil itu adalah perkataan Allah dan Rasulnya. Ini dalil. Perkataan Allah dan Rasulnya SAW itu dalil. Adapun selainnya harus ditimbang dengan dalil. Bahkan perkataan seorang sahabat pun harus ditimbang dengan dalil, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada perkataan seorang sahabat menyelisih firman Allah taala atau sabda Rasulullah SAW, maka kita ambil firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan siapapun selain Allah dan Rasulnya, bimbingan siapapun selain Allah dan Rasulnya, kalau menyelisih dalil, tinggalkan. Kita ikuti dalil. Nah, yang hulu, kata beliau, kalau sampai tingkatan meyakini mengambil dalil dilarang, sudahlah ikuti bimbingan. Sudahlah ikuti arahan. Nah, umpamanya. Gak boleh lagi dalilnya mana. Enggak, jangan. Fa'adhumatil fitnah. Maka jadi besarlah fitnah. Nah kalau masing-masing mengikuti ulamanya tanpa lagi melihat dalil, bagaimana enggak fitnah besar? Masing-masing membela, saya bersama ulama fulan, saya bersama ulama fulan. Sah. Ulama saya yang benar, dan satu ulama saya juga yang benar, besar fitnah. Tidak lagi melihat dalil. Apa alasannya? Wa yaqul hum a'lamu minna bil adillah. Dia mengatakan, ini yang hulu ini mengatakan, mereka itu, ulama itu lebih berilmu daripada kita terhadap dalil. Betul. Tapi bukan berarti kita tidak boleh melihat dalilnya. Ulama lebih berilmu daripada kita, betul. Ulama lebih tahu dalil, betul. Tapi bukan berarti kita enggak boleh melihat dalilnya. Ini yang penting harus dipahami. Ini yang harus kita pahami. Ulama iya lebih berilmu daripada kita dalam masalah dalil. Tapi bukan berarti kita tidak boleh melihat dalil. Kita juga boleh melihat dalilnya. Mana dalilnya? Ulama ini berpendapat begini, mana dalilnya? Ulama ini berpendapat ini, mana dalilnya? Umpamanya. Lalu dia mengatakan, wala ya'hud bidalil illal mustahid. Coba. Wala ya'khudu bidalil illal mustahid. Tidak boleh mengambil dalil langsung dari Al-Quran dan hadis kecuali itu hanya tingkatan mustahid. Adapun kita-kita itu orang awam, kita butuh ilmu, enggak boleh langsung ngambil dalil dari Al-Quran dan hadis. Terus gimana? Ya sudah, ngikuti perkataannya ulama. Berarti kita enggak boleh memahami Al-Quran, tidak boleh belajar Al-Quran dan hadis, yang belajar hanya mustahid saja. Sedangkan Allah memerintah seluruh hambanya untuk memahami Al-Quran, mentadabbir Al-Quran, tidak dikhususkan untuk para mustahid. Warubama, kata beliau, ini orang yang hulu ya, orang yang hulu ini. Warubama tafawwahu bidhammi man ya'malu bidalil. Bahkan terkadang di antara yang hulu ini mencela orang yang mengamalkan dalil. Malah dicela orang yang beramal dengan dalil, malah dicela. Nah, dituduh, ah, kamu enggak bisa kitab kuning kok, ini si kiai. Coba ini, baca kitab kuning. Nah, kebetulan yang mengamalkan dalil enggak bisa baca kitab kuning, baru mulai ngaji. Rasulullah aja belum belajar, kiyainya kitabnya banyak kuning-kuning. Nah, dicela malah. Yang beramal dengan dalil malah dicela. Kenapa? Tidak bisa membaca kitab kuning. Alal mustahil. Itu memacu kita untuk belajar kitab kuning. Kitab kuning itu apa, Pak? Kitab kuning istilahnya. Atau kitab gundul, yaitu kitab bahasa Arab. Ya, kalau zaman dulu kitabnya warnanya kuning. Banyak yang kuning, jarang yang putih. Kitab-kitab bahasa Arab zaman dulu, zaman anak kecil ya, yang masih bukan kecil lagi ya, dia sudah gede lah. Itu kebanyakan kitabnya kuning memang. Itu sudah masyhur kitab kuning. Gundul lagi. Belum bewoken. Ya biasanya kalau belajar dulu kita ya dikasih jenggot kitabnya atas bawah terus sampai berapa kali tamat, kalau sampai sekian kali, wah tambah lebat jenggotnya, maksudnya terjemahnya di bawahnya itu. Ya itu istilah zaman dulu. Allahul musta'an, ini bahaya. Wala raiba kata beliau anna hadha min hurbatil Islam, tidak ragu lagi ini termasuk asingnya Islam di saat umat sudah tidak lagi mempelajari Al-Quran dan hadis, hanya cukup ikut ulama, taklid kepada ulama, tidak lagi mau melihat dalilnya. Kalau sekarang ini istilahnya dengan bimbingan ulama atau arahan ulama, bagus, kita memang harus mengikuti bimbingan ulama, tapi bukan berarti tidak boleh melihat dalilnya. Kalau kita tanya dalilnya mana ulama ini berpasang ini, enggak, jangan dimarahin. Wah kamu enggak ihtiram pada ulama. Bukan enggak ihtiram, ingin tahu dalilnya. Lebih ngetren lagi di negeri kita, bimbingan asatid kibar. Nah, kalau sudah itu, enggak boleh tanya dalilnya. Enggak boleh tanya masalahnya apa. Sudahlah ikuti ulah bimbingan asatid kibar sudah. Ikuti arahan asatid kibar. Ya kita ikuti arahan, tapi mana arahannya, terus masalahnya apa, dalilnya mana? Dibimbing umat supaya umat itu akhirnya berpijak di atas dalil. Kalau umat berpijak di atas dalil akan kokoh, akan kokoh walaupun sendirian. Ini ya, ini manhaj salaf mengajarkan kita untuk semua manusia itu di dalam berislam adalah dengan dalil. Maka dalam kitab Salatul Usul, ilmu yang pokok, apa itu? Ma'rifatud dini Islam bil adillah. Pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini ilmu yang pokok. Yang ketiga, ma'rifatun nabiyyi, mengenal nabinya. Yang ketiga, ma'rifatud dini Islam bil adillah, memahami agama Islam dengan dalil-dalil. Nah, para ulama itulah yang menjelaskan dalil kepada kita. Ahlul ilmu itulah yang menjelaskan dalil kepada kita. Atau ustaz-ustaz itulah yang menjelaskan dalil kepada kita. Maka yang bisa menjelaskan dalil dengan jelas, dengan benar, itu yang kita ikuti. Arahan, iya, kita ikuti arahan, tapi arahan yang berdasarkan dalil. Bimbingan, iya, bimbingan, tapi bimbingan yang berdasarkan dalil. Ini prinsip ya ikhwan. Kan menjadi orang hanya ikut. Ya pokoknya saya ikutlah sudah. Tahunnya beres. Ini agama. Bukan tahunnya beres. Agama tahunnya benar, itu agama. Bukan tahunnya beres. Antum aja urusan dunia enggak mau tahunnya beres kok. Tahu, urusan dunia tahunnya beres. Yang penting beres. Enggak mau. Ya, hati-hati. Penting. Ya, ini subhat. Ya, hati-hati, ini subhat setan yang semacam ini. Orang enggak boleh mengambil dalil. Orang tidak boleh mempelajari Al-Quran dan hadis secara langsung. Ini subhat setan. Mu'alif rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau, Usulu Sittah atau Sittatu Usul Al-Azimah. Usul yang terakhir beliau sebutkan. Ini kitab yang masyhur. Kata beliau, muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah, al-aslus sadis, pokok yang keenam. Dari enam pokok yang seorang muslim harus mengetahuinya. Kata beliau, raddus subhah allati wada'aha asyaitan fi tarkil Qur'an was sunnah wattiba'il ara' wal ahwa'al mutafarriqah wal muhtalifah. Pokok yang keenam, kata beliau, membantah subhat kerancuan yang ditanamkan oleh setan dalam masalah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi setan itu menanamkan subhat kepada umat Islam agar meninggalkan Quran dan Sunnah dan mengikuti pendapat dan hawa nafsu yang berbeda-beda, yang berselisih. Apa subhatnya setan itu? Ini. Annal Qur'ana was sunnah la ya'rifuha la ya'rifuhuma illal mustahidul mutlak. Kata setan ini memberikan subhat bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah tidak bisa dipahami kecuali oleh mujtahid mutlak. Orang-orang yang sudah tingkatan mujtahid yang bisa ijtihad. Itu pun yang mutlak, karena mujtahid ada dua, ada mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab. Nah, ini yang bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah Allah mujtahid mutlak. Wal mujtahidul mutlak huwal mausuf bikada wa kada. Bikada wa kada usuf la'allaha la tujadu tama fi Abi Bakr wa Umar. Sedangkan yang namanya mujtahid mutlak harus dengan syarat-syarat, sifat-sifat begini-begini, yang sifat itu atau sifat itu kadang-kadang enggak ada pada Abu Bakar dan Umar. Lebih-lebih selain Abu Bakar dan Umar. Sahabat Abu Bakar dan Umar juga enggak memenuhi syarat untuk menjadi mujtahid mutlak. Dengan syaratnya mereka. Subhat syaitan. Intinya apa? Intinya agar manusia tidak memahami Al-Quran dan Sunnah. Cukup mengikuti ulama. Cukup mengikuti kiyainya sudah. Bahkan disebutkan di situ, barang siapa yang memahami Al-Quran dan Sunnah secara langsung, majnun. Coba, sindik dan majnun. Alhamdulillah. Dan saya pun pernah dengar perkataan semacam itu. Bisa kena racun kalau membaca Al-Quran sendiri, katanya. Kalau memahami Al-Quran dan hadis sendiri kena racun, ya jangan sendiri, dengan ustaz, dengan ulama, bukan dengan sendiri. Maksudnya itu harus dengan dirinya. Ini berbahaya, subhat yang sangat berbahaya di tengah-tengah muslimin. Akhirnya kaum muslimin cukupnya sudahlah ikuti kiai, sudahlah ikuti ulama, sudahlah ikuti ustaz. Ini sudah bimbingan ustaz. Ini sudah arahan ustaz. Mereka sudah arahan ketika gini-gini saja bagaimana? Ya sudahlah, sudah arahan. Gimana lagi diarahkan kemana? Ke timur ya ke timur. Ke selatan ya ke selatan. Begitu. Nah, jangan, ini agama. Agama. Kita harus punya prinsip. Kita memahami Islam bil adillah, dengan dalil. Maka siapa saja yang bisa menyampaikan dalil dengan jelas, kita terima ambil. Insya Allah kalau orang bijakan dalam agama semacam ini, kokoh dia. Bukan sendirian. Kokoh. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ketika menjelaskan usul ini yang keenam ini, wahuwa, kata beliau, annahu yakulun inna la na'rifu ma'anil kitab wa sunnah wala yumkin an na'rifaha wala ya'rifuha illal ulama'ul kibar. Mereka ini yang menyebarkan subah setan ini mengatakan, kami ini enggak bisa memahami makna Quran dan sunnah. Enggak mungkin kita bisa memahami Quran dan sunnah. Karena yang bisa memahami Al-Quran dan sunnah itu hanya ulama kibar. Coba. Nah kita gimana? Kita gimana? Ya sudahlah, ikut. Taklid. Apa yang katakan oleh ulama? Ya sudah, sami'na wa ato'na. Tanya dalil? Jangan, sudah. Enggak usah, kita enggak paham maupun sebutkan dalilnya. Bahaya kan? Sampai semacam itu. Ada yang sebagian Allah musta'an, dicela orang yang tanya dalil. Dicela. Kamu enggak menghormati ulama. Kamu enggak ihtiram pada ulama. Gimana? Sudah kita jelaskan sebelumnya, kewajiban para ulama alul ilmi adalah menjelaskan dalil, menyampaikan dalil dan menjelaskan dalil. Ini kewajiban para ulama. Ketika mengharamkan, menghalalkan, sebutkan dalilnya. Ini tugas para ulama. Lebih-lebih para ustaz. Walaupun ustaz kibar sudah umpamanya, kewajibannya adalah menjelaskan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Ini ulama fulan berbicara semacam ini, dalilnya ini. Oh iya. Dalam kitab ini. Oh iya. Oh, dalam kaset ini. Oh iya. Jangan sebaliknya, jangan sampai ada orang tanya kepada ulama, ditegur, kamu gak ngikuti bimbingan ustaz. Kok yang tanya kepada ulama kok malah dimarahi? Kamu gak ikuti bimbingan ini, kok tanya sendiri? Sejak kapan? Allah ustaz. Ini terjadi. Ada seorang, ya ustaz juga, ustaz muda. Ya mungkin masih muda lah, belum tua lah. Seperti saya mungkin masih muda. Nanya kepada ulama. Dan satu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah ikhwah, ternyata jawabannya menyelisih apa yang telah dilakukan oleh kebanyakan orang. Ditegur langsung. Panggil, kamu ini enggak ngikuti bimbingan. Bagaimana? Tanya kepada saya dimarahi. Enggak tanya. Semacam ini salafiyun. Dulu saya pertama kenal manhaj salaf, kenapa tertarik? Karena dibimbing belajar Islam dengan dalil. Ingat terus waktu belajar usul salasah. Ala ilmu qabla al-qawl wal amal, itu ingat terus. Itu yang menjadikan anak tertarik mempelajari manhaj salaf. Itu memahami Islam dengan dalil-dalil. Itu yang sangat tertarik 30 tahun yang lalu mungkin. Tahun 90-an. 30 tahun boleh ya. Yang memberikan tertarik. Oh, ini lain ini. Maka yang ada dalil, ketika orang mengamalkan, mana dalilnya? Tanya. Di antara kita yang baru belajar itu, soalnya ada orang mau beramal, hati-hati itu kalau tanya dalilnya itu. Mana dalilnya kamu makan itu? Itu sudah. Itu kebiasaan sudah. Enggak terdengar ini bimbingan, enggak ada loh. Enggak ada. Ini sudah arahan, enggak ada. Yang ada itu masih awal-awal manhaj salaf, masih sedikit ustadznya. Itu sudah begitu. Kalau ada orang mau ada sebagian mengamalkan sesuatu, tanya, antum ngamalkannya dunia mana? Takut itu sudah, enggak punya dalil itu. Nah, sekarang ini geser. Jadi kamu arahan siapa? Kamu bimbingan siapa? Bukan, dalilnya mana? Kamu begini mana dalilnya? Kamu bersikap seperti itu mana dalilnya? Tanya. Jangan langsung ini bimbingan. Memang itu bimbingan tapi dengan dalil. Ini. Jangan orang dijauhkan dari memahami Al-Quran dan hadis. Orang ditakut-takuti. Kalau mau mencari dalil. Dituduh tidak menghormati ulama. Kalau mau mencari dalil dituduh tidak memuliakan ustaz. Nah, bukan. Itu malah orang yang memuliakan ulama. Yang mencari dalil. Lalu beliau lanjutkan. Wa yuqalu lahum. Ini katakan kepada mereka yang bawa subhat itu, yang bahwasanya Al-Qur'an tidak bisa dipahami kecuali oleh para ulama. Kibar, katakan kepadanya, Al-Quran fihi asya'un wadihatun ya'rifuha al-ami. Al-Quran itu di dalamnya ada sesuatu yang sudah jelas, orang awam pun bisa paham. Coba antum baca sudah. Ada masalah-masalah yang orang awam bisa memahami. Itu Al-Quran. Ini terbukti para sahabat tingkatnya beda-beda bisa memahami Al-Quran. Ada yang dari budak, ada yang penggala kambing. Beda-beda para sahabat bisa memahami Al-Quran. Wa ya'rifuha al-muta'allim. Dan ada juga Al-Quran yang bisa dipahami oleh orang yang belajar, tingkatan belajar, murid. Muta'allim. Wa taqumu biha al-hujjah. Maka hujjah telah tegak dengan Quran itu alal khalq, kepada makhluk. Wa fiha asya'un la ya'rifuha illa al-ulama. Tapi di dalam Al-Quran juga ada sesuatu yang tidak dipahami kecuali oleh para ulama. Ada hal-hal yang para ulama yang memahaminya. Nah, bagi kita, tanya kepada ulama. Bagaimana memahami ayat ini? Bagaimana memahami Al-Quran ini? Masalah ini dalam Al-Quran bagaimana? Nah, kita tanya. Bukan kita menjauhi Al-Quran, bukan. Tapi kita tanya. Wa fi asya'un la ya'lamuha illallah. Dan di Al-Qur'an ada sesuatu yang tidak dipahami kecuali oleh Allah. Nah, ini ada yang Al-Qur'an hanya Allah yang tahu takwilnya. Allah yang hanya Allah yang tahu tafsirnya. Terkhusus adalah tentang nama-nama dan sifat Allah. Tentang kaifiyahnya hanya Allah yang tahu. Atau tentang hari akhir, hari akhirah. Itu surga neraka, tentang hakikatnya Allah yang tahu. Jangan dipukul rata bahwasanya tidak ada yang bisa memahami Al-Quran kecuali ulama kibar. Jangan. Ini berbahaya, jadi menjadikan orang ya sudah. Kita enggak bisa memahami Al-Quran. Kita tidak bisa memahami hadis. Jadi bagaimana? Ya sudahlah ikut. Ini subhat syaitan. Berbahaya sekali. Menjadikan orang tidak mau belajar lagi. Ya sudahlah nunggu. Nunggu bagaimana pendapat kiyainya. Bagaimana perkataan kiyainya. Allah musta'an. Bagaimana perkataan ustadznya. Bagaimana perkataan ulamanya. perkataan selain Allah dan Rasulnya ini harus ditimbang dengan dalil. Karena bukan dalil. Yang dalil adalah kalam Allah dan kalam Rasulnya SAW itu yang dalil. Ini penting. Kita pahami. Mungkin sampai ini dulu yang bisa kita sampaikan. Ya, sehingga manusia saya menaati ulama dan umara sampai dalam maksiat. Kenapa? Karena tidak lagi mau menanyakan dalilnya. Ini yang jadi masalah di sini. Sampai tingkatan seperti itu. Akhirnya beribadah kepada ulama. Itu insya Allah berikutnya kita akan baca masalah beribadah kepada ulama atau umara. Itu dianggap adalah keutamaan. Allah musta'an. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita baca masalah ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.